إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan sebuah perangai, sebuah sifat yang apabila dimiliki oleh seorang muslim, dan muslimah, dia akan mulia di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfirah, ampunan, dan memperbaiki amalan-amalannya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tatkala dia memiliki sifat tersebut. Sifat tersebut adalah sifatul sidq, sifat kejujuran, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam ucapan dan perbuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam banyak hadisnya memerintahkan agar umat Islam, kaum muslimin dan muslimah, selalu jujur kepada Allah, selalu sedek, jujur sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ketakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, waqulu, dan ucapkanlah ucapan yang sadid, ucapan sadiqan, sawaban, ucapan yang jujur, yang benar. Yuslih lakum, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan kalian. Jujur, seorang itu jujur kepada Allah, jujur kepada sesama manusia, sesama hamba-hamba Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaiki amalan-amalan kita. Diperbaiki Allah. Amalan kita banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kekurangan-kekurangan, banyak kelalaian. Dengan jujur, Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki amalan-amalan kita. Ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian dengan sebab jujur. Jujur memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالصَّادِقُونَ وَالصَّادِقَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan muslim yang jujur, muslimah yang jujur, muslim laki-laki yang jujur kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah, muslimah yang jujur kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'addallahu lahum, Allah menyiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jujur memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Betapa manusia, atau di antara manusia, atau dua orang berserikat, berselisih dalam sebuah usaha karena salah satunya tidak jujur. Menunjukkan jujur adalah memiliki sifat, memiliki kedudukan tinggi di sisi manusia dan terlebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita berupaya muhasabah, memperbaiki diri kita. Apakah kita sudah jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah, ucapan maupun perbuatan? Sehingga kata Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-murai, orang-orang yang riya dalam beribadah kepada Allah, dia bukan manusia yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seharusnya ibadah tersebut diberikan kepada Allah, ternyata diberikan kepada manusia. Ahlul bid'ah, bukan orang-orang yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menciptakan sebuah syariat yang telah pernah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munafiqun, orang-orang munafik, bukanlah orang-orang yang jujur kepada Allah. Karena dia mengucapkan sebuah ucapan yang menyelisih isi hatinya. Jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ucapannya, perbuatannya sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Inilah orang-orang yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idda sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innar rajula la yasdaqu. Sesungguhnya seorang itu selalu berbicara dengan jujur, berucap dengan jujur, berbuat dengan jujur. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menulis sisinya menjadi orang-orang yang jujur. Wa innar rajula wa iyyakum wal kadhib, hati-hatilah kalian dari kadhib, dusta, mengucapkan tidak sesuai dengan realita, melakukan sesuatu tidak sesuai yang diperintahkan, وإياكم الكذب أي احذروا هذه هذه كلياً من الكذب dari ucapan perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi al fujur, karena sungguhnya al kadhib dusta itu mengantarkan pelakunya kepada kefajiran, kejahatan. Fa innal fujur yahdi lan nar, sungguhnya kejahatan, kedustaan, kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rajula la yakdhibu wa yataharraq 'anil kadhib, sesungguhnya seorang itu berdusta dan berupaya untuk berdusta, selalu berdusta. Hatta yuktab 'inda Allah kadzdzaban, sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang pendusta, na'udzubillah. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah was-sidq wahdharu min al-kadhib. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin semuanya, mari kita berupaya jujur kepada Allah dan berupaya jujur sama manusia, dan mari kita meninggalkan semua kedustaan, semua kadhib, karena kadhib mengantarkan kita na'udzubillah kepada kebinasaan. Demikian khutbah singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari khutbah yang pertama tadi kita sampaikan bahwasannya kejujuran itu membawa manfaat yang besar, membawa keberhasilan ke dunia wal akhirah. Dengan jujur kepada Allah dalam hal perbuatan maupun ucapan, amalan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya pelakunya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, seorang yang dusta dan berupaya dusta, senang gemar dalam berdusta, ini akan menyeret dia kepada kefajiran yang lainnya, kepada perbuatan-perbuatan rusak yang nantinya akan menyeret dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dusta dalam hal apapun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah riwayat, wailun liman kadzaba liman haddatha wa kadzaba fa idzaa bihi an-nas wailul lahum thumma wailul lahum. Celakalah orang-orang yang berbicara dan berdusta sehingga manusia yang mendengarnya tertawa karena kedustaannya. Celakalah dia, celakalah dia. Dari sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dusta itu tidak diperbolehkan, diharamkan dalam segala keadaan kecuali dalam tiga perkara yang sebagian ulama mengatakan bahwa itu bukan dusta. Dalam peperangan, al-islah bainan nas, mengislahkan kedua belah pihak yang sedang berselisih, atau suami istri. Sebagai ulama mengatakan bahwa dalam dusta dalam tiga perkara ini, tiga keadaan ini diperbolehkan. Sebagai mengatakan tidak, tetapi yang dinamakan dengan dusta atau perkara tersebut, tiga perkara tadi kita sebutkan dalam peperangan ataupun al-islah bainan nas ataupun suami istri, ini kita ada makan dusta, tapi at-tarawih. Jamaah Islam muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan tadi, dari awal kita sebutkan ayat, juga hadis, ini hendaknya kita berhati-hati dalam melakukan kedustaan. Jujurlah, jika kita terjatuh pada kesalahan dan diingatkan oleh saudara-saudara kita, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mengakui kesalahan kita dan kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang mengingatkan kita, karena tidaklah mereka mengingatkan kecuali menginginkan kebaikan agar kita selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita lisanan shadiqan, lisan-lisan kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, afilan shadiqan, perbuatan kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma aslih wulat umurina. Allahumma aslih wulat umurina. Allahumma aslih wulat umurina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.